Mitra Bisnis, Februari lalu Mahkamah Agung memenangkan gugatan seorang pengusaha yang sejak 16 tahun lalu telah mendaftarkan kata Kopitiam sebagai merek dagang eksklusif untuk restorannya. Namun, pengusaha kafe Kopitiam lainnya yang tanpa izin menggunakan kata Kopitiam di nama tempat usahanya, menganggap kata Kopitiam adalah kata generik yang tidak bisa dipatenkan sebagai merek. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini saya telah tersambung dengan Amir Karamoy, Dewan Pengarah Perhimpunan Waralaba dan Lisensi. Pak Amir, bagaimana pandangan Anda mengenai hal ini? Saya sih melihatnya begini ya, memang persengketaan merek itu juga terjadi karena lemahnya juga undang-undang merek kita. Misalnya di undang-undang merek itu selalu disebut persamaan pada pokoknya. Jadi merek yang memiliki persamaan pada pokoknya ya, itu tidak bisa, akan dilarang lah. Itu cuma hanya satu. Bagi saya sendiri juga secara pribadi pengertian persamaan pokoknya itu juga nggak terlalu jelas. Walaupun di dalam petunjuk undang-undangnya sih ada gitu. Tapi dalam kenyataannya saya tetap merasa misalnya kasus, bukan kasus kopi, yang kasus sederhana, rumah makan sederhana. Itu orang-orang seenaknya pakai nama sederhana. Sekarang kemudian dituntut, terjadi pertikaian. Memang akhirnya si owner dari sederhana itu menang, walaupun setelah 4 tahun. Nah, jadi ada satu lagi masalah di sini adalah lamanya kalau diselesaikan oleh pengadilan niaga. Berarti ada yang harus direvisi ya Pak, mengenai pendaftaran merek di Indonesia? Iya, perubahan cara berpikir, karena saya melihat dengan segala hormat saya kepada para profesor yang ada duduk di sana, atau dengan orang yang mengaku akademisi tentang merek, tentang haki, saya hormat sama mereka. Tetapi di dalam mereka, menurut saya, tidak melihat realita yang terjadi di dalam bisnis itu sendiri. Seperti saya sebutkan aja tadi, pengusaha sekarang kebanyakan juga jadi bingung. Saya ingat dulu ketika STLR 77 ya, pemiliknya almarhum Sutiyatno, itu pernah membuat restoran yang namanya Mie Tek Tek, saya ingat. Nah, itu ketika dia meresmikan Mie Tek Tek, dia diprotes oleh seorang menteri. Waktu itu dia menteri negara pangan, kalau nggak salah, Pak Profesor Ibrahim Hasan, almarhum, nggak udah almarhum, itu zaman Orde Baru lah waktu itu. Dan Prof. Ibrahim Hasan mengatakan kepada saya, kalau STLR mengambil Mie Tek Tek, maka seluruh Mie Tek Tek yang ada di jalan, yang tek-tek-tek, itu tidak boleh menggunakan Mie Tek Tek. Makanya dia kemudian mengatakan, jangan menamakan restoran Anda menjadi Mie Tek Tek, kemudian itu Anda daftarkan. Jadi hal-hal seperti itu loh yang saya juga melihat mestinya para ahli dan yang pandai-pandai, mereka juga lebih banyak berdialog lah dengan para pengusaha yang mengalami mempraktekkan mereknya itu terkait dengan bisnisnya itu sehari-hari gitu. Mereka itu lebih paham. Jadi ketika kita membuat suatu perundangan gitu, itu bukan cuma disosialisasikan ketika dia membuat undang-undangnya ada naskah akademis dan segala macam itu. Hanya kepada pihak-pihak tertentu, tapi datangilah organisasi-organisasi pengusaha yang memang punya kredibel seperti Kadin, seperti Perhimpunan Waralaba dan Lisensi, dan mereka yang memang kan mengetahui persoalan-persoalan yang sekarang terjadi di lapangan dan juga di luar negeri. Nah, itu yang saya kira kelemahan dari pembuatan undang-undang yang terkait dengan hak kekayaan intelektual, terutama brand ya, merek. Yang lain saya nggak tahu, tapi pengalaman saya soal brand itu memang menurut saya diskusi yang dilakukan dengan mereka yang terlibat langsung dengan merek ini memang menurut saya masih harus ditingkatkan lagi lah. Tapi mengenai pengumuman akan ada merek baru itu tetap harus diberlakukan ya Pak? Iya dong, pasti dong. Itu kan aturannya kan seperti itu. Itu diumumkan dulu ke publik. Ngurus mendaftar satu merek itu nggak bisa sehari dua hari atau sehari sebulan dua bulan. Itu memakan waktu yang cukup lama. Minimal menurut saya 1 tahun lah itu. Tapi ketika dia mendaftarkan mereknya itu, dia sudah bisa menggunakan merek tersebut gitu. Itu udah dianggap sah. Kecuali nanti apabila ada gugatan dari pihak tertentu waktu dia waktu dia dalam proses pengumuman itu ya, nah di situ akan dicari siapa yang lebih dahulu. Ini kan kita sekarang sistem pendaftaran gitu ya, jadi siapa yang mendaftarkan lebih dahulu, nah merek dialah yang dianggap sah karena dia tertata. Padahal dengan prinsip seperti ini yang saya katakan di beberapa kepada Dirjen Haki, itu banyak sekali orang yang mendaftarkan lebih dahulu merek-merek yang belum begitu terkenal itu didaftarkan aja seolah-olah itu atas nama dia. Tapi dia tahu dalam 4-5 tahun lagi merek ini akan terkenal karena ini usaha ini sangat menarik. Nah, orang itu yang berusaha itu tiba-tiba dia mau daftarkan, habis dia. Mereknya nggak, udah diblok sama orang lain. Nah, ini juga satu kelemahan dari sistem pendaftaran. Makanya saya juga pernah mengatakan dalam melihat soal merek itu coba lebih ada dicari indikasi historis gitu. Jadi bukan geografis saja tapi historis. Demikian Amir Karamoy, saya Fahmi Andrian.